apabila ada orang beribadah lalu mencari teman, berusaha mencari yang baik-baik saja, dia tidak mau berteman dengan yang kelakuannya rada kurang, Bu ya. Apakah itu juga termasuk bagian dari menuju Allah atau itu karena ajakan hawa nafsu dan ajakan setan, Bu ya? Karena ujung-ujungnya nanti dia jadi sombong, jadi ujub, jadi riya. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Kemudian yang kedua adalah mencari kawan, hendaknya kita itu dua macam. Ukur dirimu sendiri. Jika berkawan, memang pertama kita harus mencari kawan yang baik, karena kita itu tidak sombong. Sebab kalau kawanku tidak baik, mungkin aku menjadi tidak baik. Aku menjadi kawan baik karena aku ingin belajar kebaikan dari kawanku tersebut. Satu. Bagaimana jika ada orang tidak baik? Bolehkah aku berkawan dengannya? Ingat, jika engkau berkawan dengannya bisa membuat perubahan, maka anda boleh berkawan dengannya. Jika tidak, harga mati. Jangan main-main. Jangan sok sombong. Oh, saya itu sudah kuat. Oh, orang sombong bakal kepeleset. Sudah tahu jalan licin mengatakan, oh, saya sudah biasa. Ketebuk, nanti jatuh. Khawas-khawas. Jangan main-main. Jangan sok. Jangan sombong. Sehingga orang yang takut imannya runtuh, imannya hilang, itu malah dijaga imannya. Tapi kalau ngentengi, oh biasa sih saya. Oh saya kan punya bekal. Saya sudah punya pendidikan. Tidak usah sombong. Makanya jangan duduk dengan orang yang tidak baik kecuali niat baik untuk membuat perubahan. Dan tidak dengan kesombongan.